إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang telah lalu, pembahasan terakhir adalah keterangan dari Fadilatul Syekh Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, terhadap keterangan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ketika menghikayatkan fonis hukum dari Al-Imam Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah tentang orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah dibahas, tidak pernah disebutkan oleh para salaf, di antaranya pada permasalahan lafzi bil Quran. Ya. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah menghukumi barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluq, dia adalah mubtadi. Ya. Dan sebelumnya beliau juga menfonis orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk Jahmi. Ya. Kenapa? Karena pembahasan tentang lafzi bil Quran, tentang pelafalan terhadap Al-Quran, tidak pernah dibahas oleh para salaf. Tidak pernah dibahas oleh para salaf. Dan yang wajib bagi kita semuanya adalah mengikuti jalan manhaj yang ditempuh oleh para salaf as-salih. Dalam permasalahan ini cukup kita mengikuti petunjuk dan bimbingan para salaf yang mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Ini yang wajib bagi kita untuk katakan dan untuk kita tetapkan berdasarkan keterangan dan bimbingan para salaf as-salih yang didukung dan dikuatkan dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasul as-sahihah, hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, dan itu keterangan-terangannya telah kita ulang-ulang pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kemudian beliau ingin mencontohkan suatu permasalahan yang muncul pada zaman belakangan ini. Iya, yang tidak pernah dibahas oleh para salaf juga. Maka kata Syekh, beliau ingin memberikan contoh pada fitnah kejelekan, bid'ah yang muncul, yang baru, yang tidak pernah dibahas oleh para salaf as-salih. Naam. Beliau samakan permasalahan ini dengan permasalahan lafzi bil Quran. Lafzi bil Quran. Naam. Ketika ada seorang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran makhluk, maka difonis oleh Imam Ahmad sebagai jahmiyah, karena lafaz-lafaz tersebut digunakan oleh orang-orang Jahmiyah ketika itu untuk berlindung ketika lemah kekuatannya. Mereka sebenarnya memaksudkan darinya adalah bahwasannya Al-Quran itu sendiri yang dibaca itu adalah makhluk. Oleh karena itu Imam Ahmad membongkar kedok mereka, syubhat mereka dengan vonis siapa yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran makhluk, dia Jahmiyah juga. Dan bahkan lebih buruk daripada Jahmiyah, karena berlindung pada lafad-lafad yang mujmal, yang masih global, yang ada kemungkinan ini dan itu. Dan bahkan Imam Ahmad juga memvonis ya, hukum terhadap orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk. Beliau cap vonis orang tersebut sebagai mubtadi ahlul bid'ah. Kenapa? Karena permasalahan lafaz tersebut tidak pernah dibahas, tidak pernah diucapkan oleh para salaf as-salih. Oleh para salaf as-salih. Dan kewajiban bagi kita semuanya ahlus sunnah wal jamaah sunni salafi adalah mencukupkan diri dengan mengikuti bimbingan petunjuk para salaf as-salih. Berkata al-imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'ah al-I'tiqad, beliau berkata, al-imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Perhatikan ucapan yang indah dari seorang ulama besar. Iya. Pada zamannya. Naam, yaitu dari kalangan tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman Ibnu Amr. Naam. Rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau berkata, dan sanad dari asar ini sahih. Dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Mujahid Fahad Ibn Salim As-Sulaimani rahimahullah wa nas'alullah an yataqabbalahu minasy syuhada. Beliau dalam ta'liknya terhadap syarah Lum'ah al-I'tiqad karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya sanad asar ini sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan Baihaqi dalam Madkhal Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Al-Ilm dan yang lainnya, bahwasanya Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Alaika bi athari man salafa." Wajib atas engkau, wajib bagimu ya untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mereka salaf di sini adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Kenapa? Karena jalan yang ditempuh oleh mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu terbangun di atas ya dalil dari Al-Kitab wa Sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mewasiatkan kepada kita semuanya, alaika bi athari man salafa, wajib bagimu untuk berpegang teguh mengikuti jalannya para salaf, para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, karena merekalah yang paling paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jalan mereka ya, perbuatan mereka, ucapan mereka, amalan mereka berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Maka wajib bagimu untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, asar-asar mereka. Wa in rafadakan nasu, walaupun ya manusia ya menolakmu, walaupun manusia kata Syekh Ibn Utsaimin abaduka wajtanabuka, walaupun ketika engkau berpegang dengan sunnah, dengan jalannya para salaf tersebut, manusia akan menjauhimu, ya, akan menjauhkanmu dari masyarakat yang lainnya. Tetap berpegang teguhlah dengan asar para salaf, dengan jalannya para salaf as-salih. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah engkau dari pola pikir ya manusia-manusia. Maksudnya kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ihdhar ara'ar rijal wa hiya ma qila bi mujarradi ar-ra'yi min ghairi istinadin ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah, hati-hatilah engkau dari pikiran-pikiran ya manusia, pendapat-pendapat manusia yang diucapkan tanpa bersandar dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan-ucapan baru, keyakinan-keyakinan baru yang dilontarkan tanpa ada sandarannya, tanpa ada dasarnya, tanpa ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, Al-Auza'i rahimahullah, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka manusia-manusia tersebut menghias-hiasi ucapan mereka, lafaz-lafaz yang mereka sebutkan, ucapkan tersebut dengan ya hiasan-hiasan yang indah. Naam. Hati-hati dengan ucapan-ucapan yang baru yang tidak ada sandarannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak pernah dibahas, tidak pernah diucapkan oleh para salaf as-salih, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara bentuk itu, ya, hal yang dilarang tersebut adalah yang sedang dibahas, yaitu tentang ucapan lafzi bil Quran. Ini tidak pernah dibahas oleh para salaf as-salih. Oleh karena itu, hukum dari Al-Imam Ahmad, vonis beliau terhadap orang-orang yang membahas lafzi bil Quran, pelafalan terhadap Al-Quran, itu vonis yang sangat berat. Ya, yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran makhluk, beliau hukumi sebagai Jahmiyah. Yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, diancap difonis sebagai mubtadi ahlul bid'ah. Karena hal tersebut, pembahasan tentang lafadz bil-Quran, itu tidak pernah diucapkan, tidak pernah dibahas oleh para salaf as-salih. Berarti kita mencukupkan apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, yaitu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Kemudian Asy-Syaikh Ar-Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan permasalahan yang muncul pada zaman belakangan ini. Ya, qala hafizahullah ta'ala, wa mithu ha'ula fi hadzal 'asr. Dan seperti mereka keadaannya, orang-orang yang mengatakan lafzi bil Quran tersebut, ya, pada zaman ini adalah ahlu jinsil amal alladzina adkhaluhu fil iman, orang-orang yang dikenal sebagai yang mengucapkan atau berpendapat kemudian menyebarkannya, ya, tentang jenis amalan, dan mereka memasukkan jinsul amal, jenis amal tersebut, kepada ya keimanan, kepada definisi iman. Liyuhliku ahlas sunnati wa yudhalliluhum, mereka tujuannya ya orang-orang tersebut ingin menghancurkan ahlus sunnah dan menyesatkan mereka. Nas'alu haula'i alladhina yurjifuna 'ala ahli sunnah bi jinsil 'amal, kita tanya orang-orang tersebut, mereka yang membuat kekacauan, menggoncangkan ahli sunnah dengan permasalahan jinsul 'amal ini, ya, jenis amalan. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka yang membahas pembahasan baru ini, yaitu tentang jinsul 'amal dalam permasalahan iman, jenis amalan dalam permasalahan iman, kita tanya kepada mereka, kita tanyakan kepada mereka, man salafukum fi hadza, siapa salaf kalian, siapa rujukan kalian dari kalangan salaf terhadap ucapan ini, terhadap pembahasan ini. Ketika kalian memasukkan jenis amalan, jinsul amal dalam pembahasan iman. Ini permasalahan yang besar. Ya, pembahasan tentang iman adalah permasalahan yang besar. Naam. Man sabaqakum ila hadhihi al-fitnah wa arjafa biha. Siapakah yang mendahului kalian kepada fitnah ini dan yang membahasnya? Man adkhalaha wa ja'alaha ruknan fi ta'rifil iman ya kadzabin. Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah sampai mengatakan dengan ucapan yang tegas, ya, beliau mengatakan, siapa yang memasukkan pembahasan ini, jinsul amal ini, jenis amalan ini, dan menjadikannya sebagai salah satu rukun dari definisi pengertian iman. Wahai orang-orang yang pendusta, ya, man salafukum fi hadha tadlil wa fi hadhihi alfitan. Siapa salaf kalian? Siapa rujukan kalian? Siapa panutan kalian dari kalangan salaf as-saleh yang mendahului kalian dalam ucapan ini? Jenis amalan, jinsul amal, bagian dari definisi iman. Pertanyaan yang tidak mampu mereka jawab. Karena memang hal tersebut tidak pernah dibahas, tidak pernah diucapkan oleh para salaf as-saleh. Perhatikan perkataan Syekh berikutnya. Penting sekali. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, ana udkhilu al-qawla bi jinsil amali wa ulhiqa ashabahu min hadha sinfi mimman yuridu al-fitana wa syaghaba ala ahli sunnah. Saya memasukkan pembahasan, ucapan, jinsul amal ini, ya, dan juga saya, ya, masukkan orang-orang yang membahasnya, yang mengucapkannya, yang mendakwahkannya kepada jenis yang sedang kita bahas ini. Yaitu seperti orang-orang yang membahas, mengucapkan tentang lafzi bil Qur'an. Ya, mereka mengucapkan suatu ucapan atau mempopulerkan suatu pendapat yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah dibahas oleh para salaf as-saleh. Ya, Syekh Rabi' hafizahullah menyamakan orang-orang yang membahas tentang jinsul amal dalam permasalahan iman seperti orang-orang yang membahas tentang permasalahan lafzi bil Qur'an. Mimman yuridu al-fitana, dari orang-orang yang menginginkan terjadinya fitnah-fitnah. Wasyaghaba ala ahli sunnah, dan kekacauan, ya, kerusuhan di dalam tubuh ahli sunnah wal jamaah. Memang mereka tujuannya ketika, ya, membahas itu dan dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, terlebih khusus ahli sunnah wal jamaah, agar terjadi percekcokan, perselisihan, pertikaian di antara mereka, sehingga terjadi fitnah yang dahsyat dan kerusuhan huru-hara di antara ahlu sunnah wal jamaah. Inilah musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, yang mereka tidak henti-hentinya, ya, membuat kekacauan, ya, di antara ahlu sunnah wal jamaah. Biha'ula'i alladhina badda'uhum al-imamu Ahmad bimas'alati lafzi. Saya masukkan orang-orang tersebut yang membahas tentang jinsul amal seperti mereka, orang-orang yang telah dibid'ahkan oleh Al-Imam Ahmad dalam permasalahan lafaz, lafzi bil Qur'an makhluk. Iya. Syekh Rabi' hafizahullah menyamakan yang membahas tentang jinsul amal seperti yang mereka membahas tentang lafzi bil Qur'an yang difonis oleh Al-Imam Ahmad sebagai mubtadi'. Fahum mubtadi'atun dhullalun yuriduna ihlakal muslimin wa darbad da'wah as-salafiyah wa ahliha wal hukma 'alaihim bil irja'. Mereka adalah ahlul bid'ah, sesat, orang-orang sesat yang menginginkan kehancuran kaum muslimin, yang ingin menghancurkan kaum muslimin dan ingin memukul, ya, menghancurkan dakwah Salafiyah dan orang-orang yang mengikutinya dan menghukumi mereka ahlus sunnah dengan irja, dengan murjiah. Ya. Mereka ingin dengan ucapan tersebut, ya, kemudian menghukumi ahlus sunnah sebagai murjiah. Fahum mubtadi'atun dhullal. Mereka ini, orang-orang yang membahas tentang hal tersebut adalah ahlul bid'ah yang sesat. Inna salafa qarraru. Sesungguhnya para salaf as-salih. Sekarang, apa yang benar dalam permasalahan ini? Yaitu permasalahan iman. Inna salafa qarraru. Bahwasanya para salaf as-salih menegaskan, menetapkan. Annal imana qawlun wa amalun yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asiyah. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kulluhum yaquluna hadzal kalam. Seluruh para salaf, ya, seluruh mereka salaf dari kalangan salaf as-salih, mereka mengucapkan ini. Wa khalafu al-murji'ah. Mereka menyelisihi orang-orang murji'ah. Wa aqamu 'alaihimul hujaja wal barahina wa dhallaluhum. Dan para salaf as-salih yang menyelisihi orang-orang murji'ah yang mengatakan al-iman ya tasdiqun bil qalb wa i'tiqadun, na'am, tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan faqat. Ya, mereka orang-orang murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah membenarkan, meyakini, ya, i'tiqad atau tasdiq, pembenaran, ya, keyakinan di dalam qalbu dan juga pengucapan dengan lisan. Amalan tidak mereka masukkan di dalam definisi iman. Ini yang dikenal dengan, ya, istilah murji'atul fuqaha. Orang-orang murji'ah al-fuqaha. Dan para salaf as-salih telah menegakkan hujjah atas mereka, orang-orang murji'ah tersebut. Dan juga bukti-bukti. Dan telah memfonis mereka sebagai orang-orang yang sesat. Fayakfi hadha. Wa hadhal qawl. Maka cukup ini. Cukup kita mengikuti salaf as-salih dalam permasalahan ini. Bahwasanya iman, ya, qawlun wa amal. Ya, dalam, ya, ta'bir atau ungkapan yang lain, ya, al-iman nutqun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Ya, iman itu ucapan, ya, dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan. Nanti insyaAllah akan dibahas lebih lanjut. Wahadal qawl, dan ucapan ini, al-imanu qawlun wa amalun, dan ucapan ini, ucapan para salaf as-salih, bahwasanya iman itu adalah qawlun wa amalun, ucapan dan amalan, wa'tiqadun dan keyakinan, sanaduhu kitabullahi wa sunnatul rasuli alaihi salatu wassalam. Wa ajma'a alaihi salafu. Definisi iman ini, ya, yang dinukilkan dari para salaf, bahwasanya iman itu berupa qaul, ucapan, dan berupa amal, perbuatan, dan berupa i'tiqad, keyakinan. Sandarannya adalah kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan para salaf as-salih telah bersepakat atasnya. Falimadha tatruku hadha lafza wa takhtari'u alfadhan ukhra. Mengapa, ya, anda, ya, meninggalkan lafaz yang telah jelas dinukil dari para salaf ini, sedangkan, ya, engkau atau anda malah membuat ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz yang lain, yang baru, yang tidak pernah diucapkan, dibahas oleh para salaf as-salih. Ungkapan para salaf dalam permasalahan iman, ya, ketika sebagian salaf mengatakan al-iman qawlun wa amalun, na'am, itu sama dengan ucapan yang mengatakan al-iman nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawara bil jawarihi wal arkan. Yang menunjukkan hal tersebut di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-aqidah al-wasithiyah, al-aqidah al-wasithiyah, beliau rahimahullah Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ أَنَ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. Dan termasuk dari pokok-pokok aqidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwasannya agama dan iman adalah qawlun wa'amalun, ucapan dan perbuatan. Apa maksudnya? Perhatikan ucapan beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Jadi kalau salaf ada yang mengucapkan al-imanu qawlun wa amal, iman itu ucapan dan perbuatan. Apa maksudnya? Maksud dari ucapan tersebut adalah qawlul qalbi wal lisan, ucapan qalb, ucapan hati dan ucapan lisan. Ya. Diterangkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah ta'ala dalam ta'liqnya, qawlul qalbi, ucapan qalb adalah at-tasdiq wal iqan, yaitu pembenaran, ya, keyakinan. Qawlul qalbi itu maksudnya adalah pembenaran, keyakinan. Naam. Wa qawlul lisan, makna dari qawl al-lisan adalah an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amalul, dan makna dari amal, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Amalan di sini mencakup tiga perkara. Amalan qalb, amalan hati, amalan lisan, dan juga amalan jawarih. Apa maknanya? Syekh Yasin hafizahullah ta'ala menukilkan dari Ma'arij al-Qabul keterangan-keterangan tentang hal ini. Amalul qalb, amalan qalbu, ya, adalah an-niyah, wal-inqiyad, wal-mahabbah, wa ghairu dhalik. Amalan hati, amalan qalbu adalah niat, al-inqiyad, ketundukan, wal-mahabbah, kecintaan. Sedangkan amalul lisan, amalan lisan adalah seperti tilawatul Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, wasair al-ad'iyah wal-adhkar, dan seluruh doa-doa dan zikir-zikir. Itu amalan dengan lisan. Kalau amalan dengan qalbu, maksudnya adalah niat, ya, ketundukan, kecintaan, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang berkaitan tentang hati atau qalbu seseorang. Amal al-jawarih sangat jelas. Amal yang berkaitan tentang anggota tubuh sangat jelas. Salat, puasa, zakat, haji, dari amalan-amalan yang lainnya. Ini seluruhnya masuk dalam definisi iman. Ya, iman, qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya, perbuatan di sini, amalan di sini mencakup amalan qalbu, amalan lisan dan amalan al-jawarih. Berarti sama dengan, ya, ungkapan para salaf yang lainnya yang mengatakan al-imanu nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah pengucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati, qalbu, ya, dan juga amalan dengan anggota tubuh. Yazidu bi tha'ah, ya, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Ini yang dinukilkan dari salaf. Dan ini pendapat yang benar, yang berdasarkan dalil-dalil, ya, yang sangat banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran dan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah. Itulah definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dinukilkan oleh al-imam Ibn Abdul Aziz, ya, dalam syarah al-aqidah al-tahawiyah. Ada di antara pendapat-pendapat yang menyimpang dari, ya, permasalahan al-iman ini. Ya. Sebelumnya beliau menukilkan bahwasannya pendapat Naam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahawih, dan seluruh ahlul hadis, yang seluruh ahlul Madinah rahimahumullahu taala jami'an, mereka bersepakat, ya, dan yang selainnya, mereka bersepakat bahwasanya iman adalah tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini definisi ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Bahwasanya iman itu adalah pembenaran dengan hati, qalbu. Ya, keyakinan dalam qalbu, hati. Dan penetapan, pengucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuhnya. Iya. Kemudian setelah beliau menukilkan pendapat ini dari kalangan ulama salaf, kemudian di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, dari akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan iman. Di antaranya kelompok yang disebut, ya, sebagai al-karramiyah atau al-qurramiyah, yang mengatakan bahwasanya iman hanya, ya, al-iqrar bil lisan faqat. Ya, orang-orang karramiyah mengatakan iman itu hanyalah menetapkan penetapan pengucapan dengan lisan saja. Dan ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Berarti orang-orang munafik di sisi mereka keimanannya sempurna. Kenapa? Karena orang-orang munafik mengucapkan dan bahkan menampakkan keimanan. Ya. Namun mereka menyembunyikan kekufuran dalam kalbunya. Berarti konsekuensi batil dari madhab, dari pendapat al-karramiyah adalah bahwasanya orang-orang munafik, ya, keimanannya sempurna menurut mereka. Dan ini adalah, ya, perbuatan atau ucapan pendapat yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Dan di antara mereka adalah pengikut Jahm ibn Sufwan dan Abul Hasan As-Salihi, salah satu tokoh dari Al-Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman adalah al-ma'rifah bil qalbi. Iman itu hanyalah mengenal dengan qalbu. Kata beliau, wa hadzal qawlu azharu fasadan mimma qablah. Ucapan pendapat ini kesesatannya, kerusakannya lebih jelas, lebih nampak dari ucapan yang sebelumnya, yaitu karramiyah. Karena termasuk konsekuensi batil dari pendapat, ya, Jahmiyah, Al-Qadariyah yang mengikuti Jahm ibn Sufwan dan Abul Hasan As-Salihi, tokoh dari tokoh-tokoh pembesar Al-Qadariyah, yang mengatakan iman adalah al-ma'rifah bil qalb, hanyalah, ya, iman itu hanyalah mengetahui, ya, dengan hati saja. Ya, konsekuensi batilnya adalah yang pertama, Fir'aun dan kaumnya, ya, Fir'aun dan para pengikut Fir'aun, berarti mereka adalah orang-orang yang beriman menurut siapa? Jahmiyah dan yang mengikuti mereka tersebut. Kenapa? Karena Fir'aun dan pengikutnya, ya, mengetahui sebenarnya mereka, ya, mengetahui kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salatu wassalam. Namun mereka tidak mau beriman terhadap keduanya dan terhadap ajaran yang dibawa oleh keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimas salatu wassalam. Ya, oleh karena itu Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Surat Al-Isra ayat 102. Nabi Musa alaihi salam mendebat Fir'aun dengan mengatakan, sesungguhnya engkau Fir'aun telah mengetahui, ya, bahwasanya tidak ada yang menurunkan, ya, ayat-ayat tersebut, ya, kecuali Rabb pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keadaan mereka, wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, dalam surat An-Naml ayat 14. Mereka Fir'aun dan pengikutnya menolaknya, menentangnya, ya, menentang, padahal hati-hati dan jiwa-jiwa mereka meyakini kebenarannya, ya, mengetahui kebenarannya, ya, mereka tetap menentangnya dengan zalim dan, ya, merasa tinggi, ya. Maka lihatlah apa, ya, yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut. Ya, jadi konsekuensi batil dari pendapat Jahmiyah dan yang mengikuti mereka yang mengatakan iman itu hanyalah al-ma'rifah bil qalb, berarti apa? Orang-orang yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang mengikutinya itu adalah orang-orang yang beriman menurut orang-orang Jahmiyah dan pengikutnya. Dan ini adalah pendapat yang batil, sesat dan menyesatkan. Iya. Oleh karena itu tidak heran para ulama memvonis kafir kepada Jahmiyah. Ya, Jahmiyah telah dikafirkan oleh para ulama. Dan termasuk konsekuensi batil dari pendapat ini, berarti Abu Thalib itu beriman. Iya. Abu Thalib mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau atau Abu Thalib ini, ya, dia tidak mau, ya, beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau beriman, tidak mau mengucapkan, ya, dua kalimat syahadat. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Thalib ini ketika sebelum matinya. Namun karena desakan, ya, dan karena takut celaan dari kaumnya, maka dia akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tetapi konsekuensi batil dari pendapat ini, Jahm ibn Sufwan dan yang mengikuti mereka, iman itu hanya ma'rifah bil qalb. Ya, mengetahui dengan qalbu. Berarti Abu Thalib beriman menurut mereka. Abu Thalib berkata, "Walaqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil barriyyati dina. Laula al-malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaaka mubina." Ya. Ini dinukilkan oleh Ibnu Abil Aziz, bait-bait syair yang disandarkan kepada Abu Thalib, wallahu alam. Naam. Adapun Asy-Syaikh Yasin hafizahullah mengatakan, naam, sanadnya lemah, naam, dhaif. Naam, tapi dinukilkan dari Abu Thalib, dia berkata, "Sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalau bukan karena takut celaan, ya, dan takut hinaan, ya, engkau akan mendapati aku, ya, betul-betul menerima dengan agama tersebut." Ya. Abu Thalib tahu, ya, Abu Thalib tahu tentang hal tersebut, namun tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mati dalam keadaan kafir, iyadan billah. Dan termasuk dari pendapat yang sesat dan batil dalam masalah iman adalah yang sedang kita bahas, yaitu yang menyatakan bahwasanya iman ya hanyalah ikrar bil lisan wa i'tiqadun bil janan, yang dikenal dari pendapatnya Murji'atul Fuqaha. Ya, mereka mengatakan iman itu hanyalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam qalbu, dalam hati. Berarti mereka tidak memasukkan amalan dalam iman. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya amalan itu bukan syarat sahnya iman, tetapi hanya syarat penyempurna iman. Ya. Dan hal ini, ucapan seperti ini juga berkonsekuensi yang sangat dahsyat. Iya. Berarti amalan-amalan tidak mereka kategorikan terhadap iman. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan, dosa, penyimpangan, keimanannya tetap sempurna. Iya, sebagaimana orang-orang yang soleh, yang beriman. Karena amalan tidak mempengaruhi keimanan. Waliyadzubillah. Ini adalah pendapat sesat dan menyesatkan juga. Dan pendapat yang benar sebagaimana dinukilkan di awal pembahasan, bahwasanya iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut salaf as-salih, ya, adalah qawlun wa amal, ucapan dan perbuatan. Dengan lengkapnya, al-iman itu adalah qawlun bil lisan atau nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh atau keyakinan dengan hati, kalbu, dan amalan dengan anggota tubuhnya. Ya, bisa bertambah dengan ya ketaatan dan bisa berkurang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan. Naam. Adapun Syekh Rabi' hafizahullah taala di sini ya membahas tentang orang-orang yang mengucapkan naam bahwasanya jinsul amal termasuk dari iman. Jenis amalan termasuk dari iman. Di sini ya Asy-Syaikh mengatakan saya menggolongkan orang-orang tersebut sebagaimana yang membahas tentang lafzi bil Quran. Karena ucapan seperti ini dengan kalimat jinsul amal tidak dibahas oleh salaf. Yang salaf katakan, yang dibahas oleh para salaf, qawlun wa amalun. Iman itu qawlun wa amalun. Tidak ada pembahasan dari salaf yang mengatakan jinsul amal, jenis amalan, tidak ada. Oleh karena itu, ucapan ini adalah ucapan yang baru, yang bid'ah, dan Syekh Rabi' hafizahullah golongkan orang-orang yang mengucapkannya seperti orang-orang terdahulu yang membahas tentang lafzi bil Quran. Ada pembahasan yang bagus di bisa dilihat dalam yaitu situs sahab ya tentang bahwasanya ucapan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ini ada rujukannya, sandarannya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pembahasan yang panjang. Ya, pembahasan yang panjang. Naam. Di antara ucapan beliau, jinsul amal, pembahasan Syekh Rabi' hafizahullah, jinsul amal wa huwa lafdhun la wujuda lahu fil kitab wassunnah wala khasama bihi salafu wala adkhaluhu fi qadaya al-iman ittakhadhuhu badilan lamma qarrarahu salaf min anna al-amal min al-iman wa anna al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'siyah. Ya, ini dinukilkan dari ucapan beliau ya dari pembahasan tentang hal yajuz an yurma bil irja man yaqulu innal iman aslun wal amal kamal far'. Naam. Anal iman aslun wal amal kamalun aw far'un. Naam. Kata beliau, Syekh Rabi' hafizahullah, pembahasan tentang jinsul amal ini tidak, ya, ini adalah lafaz yang tidak ada, ya, ucapan tentang jinsul amal, pendapat tentang jinsul amal, pembahasan tentang jinsul amal tidak ada wujudnya di dalam Al-Qur'an dan juga tidak ada di dalam As-Sunnah dan tidak dibahas oleh para salaf. Dan mereka, para salaf as-salih, tidak memasukkan pembahasan tentang jinsul amal dalam, ya, permasalahan iman. Ya. Tetapi mereka, orang-orang baru belakangan tersebut, menjadikan pembahasan tentang jinsul amal ini sebagai ganti terhadap pendapat yang masyhur yang telah disepakati oleh para salaf as-salih, yang mengatakan iman itu qaulun wa amal, ya, ucapan dan perbuatan, atau iman itu nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalan bil jawarih wal arkan. Mereka ganti ungkapan para salaf dengan ungkapan mereka yang baru, jinsul amal. Ya, ini yang pertama, ya, alasan memang ini, ya, perkataan pendapat yang sangat berbahaya karena tidak dinukilkan oleh as-salaf. Naam. Dan Syekhul Islam juga mengatakan wa ammal alfaz, ini yang mendukung pendapat Syekh Rabi hafizahullah, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ammal alfaz allati laysat fil kitab was sunnah wala ittafaqa as-salaf ala nafiha aw itsbatiha ila akhirih. Ya, beliau juga menerangkan hal yang semakna yang menguatkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ah. Naam. Dan bisa dilihat, ya, dalam pembahasan beliau yang sangat panjang tentang, ya, bantahan terhadap jinsul amal ini. Intinya bahwasanya ucapan atau pendapat ini tidak pernah dinukilkan dari para salaf as-salih radhiyallahu anhum wa rahimahum jami'an. Naam. Kesimpulannya, saya tutup pembahasan ini dengan, ya, maaf agak panjang sedikit agar selesai pembahasannya karena permasalahan penting. Syekh Rabi hafizahullah mengatakan, "Lakinni la uhibbu lis-salafiyyin at-ta'alluq bil lafzi jinsil amal li umur." Saya tidak menyukai para salafiyin ahlu sunnah, para salafi, sunni salafi, untuk terkait dengan lafaz jinsul amal. Ya, jangan membicarakan permasalahan ini tentang jinsul amal. Ya. Di antaranya dengan sebab atau perkara-perkara sebabnya, di antaranya annahu lafdhun mujmal yahtamilu hadhihi surah wa yahtamilu ghairaha wa huwa mimma wa huwa ma yuriduhu at-takfiriyun. Karena ucapan-ucapan ini, kalimat jinsul amal itu adalah ucapan-ucapan lafaz yang masih global. Bisa ditarik maknanya ini, bisa ditarik maknanya itu. Persis seperti orang-orang Jahmiyah yang mengucapkan lafzi bil Qur'an. Lafzi bil Qur'an bisa dimaksudkan pengucapannya, yaitu perbuatannya hamba tersebut. Bisa dimaksudkan al-malfud, yang diucapkan, yang dibaca. Ya, tetapi mereka sebenarnya menginginkan makna yang sesat. Kemudian menggunakan lafad-lafad yang global untuk menipu, membuat kekacauan, keonaran, dan menyesatkan manusia. Begitu pula dalam permasalahan jinsul amal. Kata beliau, ini lafadnya mujmal. Masih ada kemungkinan makna ini dan makna itu. Dan inilah yang dimaukan oleh para takfiriyun. Ya, orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Min ajli ma fi hadha al-lafzi min al-ijmal al-mushar ilayh salifa yaqa'u min itlaqihi min al-labsi ala kathir min al-nas walima yuqi'u min al-khilaf bayna ahli sunnah wa shahna' wal-fitan baynahum. Dan inilah yang beliau khawatirkan telah terjadi. Ya. Karena memang mereka tujuannya memasukkan ucapan-ucapan yang seperti ini untuk yang terjadinya fitnah, perpecahan di antara salafiyin, di antara ahlus sunnah. Naam. Maka beliau nasihatkan untuk menjauhi pembahasan tentang jinsul amal ini. Pembahasan tentang jinsul amal ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lebih lanjutnya bisa dilihat dalam pembahasan beliau, bantahan beliau terhadap jinsul amal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruan dan kekurangannya datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diberkahi, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk berpegang teguh di atas manhaj salaf, para salaf as-salih yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenar-benarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.